في هذه المدينة والقرية التي فيها من إخواننا أهل اليمن الحضارمي وغيرهم، وإخواننا أيضا الآخرين من المسلمين، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ونجتمع لنتذاكر بعض مسائل الإيمان والدين، فإن هذا أعظم هدية مني لكم وأعظم إكرام منكم لاستماع كلامي ونصائحي وتوجيهاتي من الكتاب والسنة، فهذا أعظم مجلس في الخير أو من أعظم المجالس في الخير. فإن الله قال: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة. فأنتم قد أقمتم الصلاة، أنتم بفضل الله عليكم وعلينا جميعا أننا قد أقمنا صلاة المغرب ثم صلاة العشاء، فهذه النعم تحتاج إلى شكر واستمرار في الخير حتى يموت العبد على طاعة واستقامة، فبهذا السير يكرم. فلهذا نحن والله نحب لكم الخير كما نحبه لأنفسنا، فأحسن طريقة إلى الله وأخسر طريقة إلى الجنة هي متابعة رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الشيخ كتاب الشيخ عثمان السالمي حفظه الله تعالى ورعاه memulai untaian nasihatnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah hingga yaumul qiyamah. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepadaku di malam hari ini. Allah mudahkan bagiku untuk berziarah, berjumpa dengan saudara-saudara kami di kampung ini. Terkhususnya Allah pertemukan saya dengan saudara-saudara kami dari Hadramaut dan juga tentunya saudara-saudara kami kaum muslimin semuanya. Dan sungguh ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa permasalahan yang berkaitan dengan keimanan dan kejujuran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan permasalahan yang sangat penting, dan ini menjadi untaian nasihat malam hari ini. Dan dari saya, semoga apa yang akan kami berikan bisa menjadi hadiah untuk semua kaum muslimin yang hadir, yang tentunya untaian nasihat yang akan kami bawakan senantiasa akan terwarnai dengan penyebutan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh majlis yang seperti ini merupakan majlis yang paling mulia, yang sangat mulia. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan orang-orang yang beriman, maka sungguh sebagian di antara mereka adalah wali untuk sebagian yang lainnya, yang senantiasa memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara-perkara yang mungkar, dan mereka senantiasa menegakkan salat. Dan alhamdulillah, malam hari ini kita telah tunaikan salat maghrib dan juga salat isya, dan sungguh ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus nantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib atas kita semuanya untuk menjaga al-istiqamah di dalam beragama, dan sungguh tidak ada jalan yang lebih mulia melebihi upaya seorang hamba yang senantiasa berupaya untuk meniti di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tidak ada jalan yang lebih selamat, dan bahkan tidak ada jalan yang akan lebih cepat menyampaikan kita kepada syurga melebihi jalan untuk kita senantiasa berittiba' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث خصال إذا كنا في قلب المؤمن فإنه يجد للإيمان ذوقا وحلاوة، كما أن الإنسان يذوق العسل أو المطعوم الجيد فيجد له حلاوة وذوقا حسنا، وتشعر أو تعرف أن للإيمان ذوقا إذا عملت حسنة سرتك الحسنة ووجدت لها سرورا، فهذا يدلك على أن الإيمان حاصل في قلبك. إذا سمعت نصرة للإسلام تفرح وتستر، إذا سمعت أن شخصا دخل في الدين أو فلان استقام على الدين تفرح، هذا يدل على أن عندك إيمان. فالإيمان ليس على مرتبة واحدة، بل هو مراتب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس إيماننا كإيمان النبي ولا كإيمان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة، فإيماننا لا شك أنقص لقلة طاعتنا وكثرة ما نعيش في الفتن والقيل والقال إلا من رحم ربك. فلهذا الإيمان يا عباد الله يزداد، وذلك إذا أحببت الله أعظم من كل شيء، أعظم مما تحب المال أو الولد أو الزوجة أو نفسك. تحب الله سبحانه وتعالى لأنه الإله الحق، وهذه المحبة محبة إجلال وتعظيم لا محبة أخرى كما تحب المال أو تحب البنين، هذا شيء آخر. فتحب الله إجلالا وتعظيما لشأنه جل وعلا، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن يحب الله أكثر من كل شيء، لأنه هو المنعم وهو الخالق والرازق الذي يملك حياتنا الدنيوية والأخروية، ويملك العالم سبحانه وتعالى، بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا سبحانه وتعالى. ولهذا من رحمته بنا أن هدانا للدين، لم يخلقنا عبادا للأوثان والأشجار والأحجار، ولم يجعلنا نسجد لغيره سبحانه من المخلوقات. فهذا من فضل الله علينا. ألا إذن فهو أهل لأن يحب؟ فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أسأل الله العافية. فكثير من الناس الآن صارت محبته لله ضعيفة قليلة، والله يشعرك ذلك أنه إذا تعارضت مصالحه الدنيوية مع أمر الله وأمر رسوله قدم أمر الدنيا. والله المستعان. الإمام البخاري dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menceritakan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: tiga perkara yang sekiranya tiga perkara ini ada dalam diri seorang mukmin, maka sungguh dia akan mendapatkan manisnya iman: mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada semua cintanya terhadap yang lainnya, dan tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana kebencian dan ketakutannya sekiranya dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih, mengingatkan kepada kita tiga sifat yang sangat mulia, yang sekiranya tiga sifat ini berada di dalam hatimu, maka sungguh kalian benar-benar akan merasakan manisnya keimanan, sebagaimana seseorang merasakan dengan lisannya manisnya madu yang dia makan. Tetapi manisnya keimanan melebihi daripada semuanya. Dan tentunya hanya dengan keimanan yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan bisa merasakan manisnya keimanan. Dan tentunya tanda bahwasanya kalian telah merasakan manisnya atau sedang merasakan manisnya keimanan. Ketika kalian merasakan senang tatkala mendengarkan dan mendapatkan kebaikan, kita bahagia tatkala kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan bimbingan-bimbingan. Kita senang dan damai, dan hati kita terasa senang ketika kita merasakan anugerah keimanan yang Allah berikan kepada kita. Dan sungguh hal ini hanya akan bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala secara jujur. Bahkan kita akan senang dan akan bahagia ketika seseorang mendapatkan hidayah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita. Dan tentunya kita harus mengingat bahwa benar keimanan di dalam kehidupan ini memang beragam, memiliki beberapa derajat yang tentunya tidak akan sama. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya keimanan ada kalanya bertambah dengan ketaatan, dan ada kalanya berkurang dengan kemaksiatan. Benar keimanan kita tidaklah sebagaimana keimanan Abu Bakar, keimanan Umar ibn Khattab, keimanan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Mereka adalah umat yang mulia. Keimanan kita jauh di bawah mereka karena minimnya ketaatan-ketaatan di dalam kehidupan kita, banyaknya fitnah yang harus kita hadapi, dan beragam tentunya keadaan yang tentunya menunjukkan bahwa keimanan kita tidak akan bisa sama dengan keimanan mereka. Tetapi kita harus yakin bahwa keimanan itu akan selalu bertambah dengan keimanan kepada Allah, dengan senantiasa menjaga dan merealisasikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kalian mampu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada segala sesuatu, maka sungguh hal ini adalah anugerah yang sangat besar. Ketika kecintaan kita kepada Allah mengalahkan kecintaan kita terhadap segala sesuatu, cinta kita kepada keluarga kita, harta kita, istri kita, bahkan kecintaan daripada diri kita sendiri, maka sungguh hal ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan, satu-satunya sembahan yang hak. Dan kita harus senantiasa mengingat bahwa kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan yang di sana ada pengagungan dan ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak akan sama dengan hanya sekedar kecintaan kepada sesuatu yang sifatnya duniawiyah, kecintaan kepada harta atau kecintaan kepada yang lainnya. Tetapi kecintaan kita kepada Allah yang harus kita wujudkan adalah kecintaan yang penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan yang mengalahkan segala-galanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala-galanya, dan Allah yang telah menciptakan segala-galanya. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an bagaimana fenomena kehidupan orang-orang musyrikin yang mereka juga menyatakan cinta kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan dari sebagian umat manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, cinta mereka kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Kenapa demikian? Karena keyakinan yang senantiasa bersemayam di dalam hatinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan sifatnya, Allah maha pencipta, Allah maha pemberi rizki, dan bahkan kita meyakini tidak ada yang lebih menyayangi daripada kita melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih menyayangi kita melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keluarga kita, tidak pula orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang lebih mencintai melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kasih sayang Allah yang harus nantiasa kita ingat, yaitu hidayah Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga kita hidup sebagai seorang muslim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita untuk menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Kita tidak beribadah kepada berhala-berhala yang ada, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, kepada pohon-pohon yang dikultuskan. Tetapi benar-benar Allah telah memberikan petunjuk kepada kita dan kita harus bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita untuk mengenali tauhid. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang kepadanya kita bertakwa dan kepadanya kita meminta ampunan. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya katakan kepada umatmu, sekiranya ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan istri-istri mereka, dan harta-harta yang mereka dapatkan atau perniagaan yang mereka khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang mereka tempati yang mereka sangat menyayanginya, sekiranya semuanya ini lebih mereka cintai dari Allah dan lebih mereka cintai daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, sungguh menyedihkan banyak daripada umat manusia yang kecintaan mereka kepada Allah tidaklah jujur. Dan bahkan kecintaan yang ada kalanya dia terbuktikan dalam sebuah perbuatan, sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri. Ketika ada urusan-urusan dunia yang dihadapkan dengan permasalahan-masalahan yang harus mereka taati dari perkara-perkara agama, ketika ada sesuatu yang bertentangan dari urusan dunia dan perkara agama, ada kalanya mereka mendahulukan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Dan di manakah cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? فربنا عز وجل هو المنعم كما عرفتم، فهو المستحق للمحبة العظمى. وانظر لو أن شخصا أحسن إليك كل شهر أو كل فترة وأخرى شيئا من المال والملاطفة، ألا تحبه؟ فكيف بالذي ينعم علينا بالليل والنهار لا نستغني عنه طرفة عين جل وعلا؟ بل من نعمته علينا سبحانه وفضله وكرمه أن أرسل إلينا رسولا من أنفسنا من البشر، بل من العرب، أرسله الله رحمة دون أن يطلبه أحد إلا دعوة إبراهيم عليه السلام. فالله يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمنة قيل هي النعمة، أن الله ينعم على العبد دون أن يسأله تلك النعمة، فهذا من من الله على الأمة المحمدية الإسلامية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فينبغي أن تشعر أيها المؤمن بأن الرسالة المحمدية نعمة من الله كبرى عليك، بعث هذا الرسول رحمة كما قال أيضا في الآية الأخرى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، للعرب والعجم والإنس والجن، فمن اتبعه فإنه يدخل تحت رحمة الله وفضله وإحسانه تحت هذه الشريعة التي جاءت لإنقاذ البشرية من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. فرسالة محمد الرحمة، فينبغي أن نعلم أن السنة النبوية رحمة من الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا من تحقق أو من تحققت محبته لله فإنه يتجرد لمتابعة هذا النبي الكريم. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فينبغي إذا كنا نحب الله صدقا وإجلالا وتعظيما فلنتبع هذا النبي الكريم الذي هو رحمة لنا. رب kita Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kenikmatan yang sangat besar. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala harus nantiasa kita cintai dengan kejujuran. Perhatikan dalam kehidupan kita, sekiranya ada seseorang yang dia berbaik kepada kita, setiap bulan dia memberikan sesuatu untuk kita, memiliki perhatian untuk kita, bukankah kita mencintainya? Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang siang dan malam senantiasa mencurahkan beragam kenikmatan untuk kita? Maka tentu wajib untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan kita mencintainya dengan penuh pengagungan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus utusannya dari kalangan manusia, bahkan beliau dari kalangan orang Arab. Allah utus utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa adanya permintaan dari kita, dengan tanpa adanya permintaan dari manusia. Allah utus sebagai rahmat untuk umat manusia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka kitab Allah, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah. Dan sungguh dahulunya kalian berada dalam sebuah kesesatan. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita. Penggalan firman Allah ketika Allah menyatakan laqad manna al-minnah, yang dimaksudkan dengan al-minnah yaitu karunia, kenikmatan yang Allah karuniakan dengan tanpa kita memintanya. yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa permohonan dari kita. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas kita semuanya untuk senantiasa memperhatikan interaksi kita terhadap risalah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah utus sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang untuk kita semuanya, sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam firman-Nya, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk rahmat dan merupakan kenikmatan yang besar untuk orang-orang Arab, untuk orang-orang Ajam, atau untuk orang selain Arab, untuk semua umat manusia, untuk jin, dan juga untuk manusia. Maka sungguh orang yang terbimbing kehidupannya untuk senantiasa berada di syariah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang ini adalah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dan menjaga hamba-Nya, menjaga hamba-Nya dari peribadatan kepada berhala-berhala. Allah bimbing untuk hanya beribadah kepada Allah. Sungguh ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah rahmat. Maka as-sunnah al-muhammadiyah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat yang di atas, sungguh tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Maka siapapun yang merealisasikan kecintaannya secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benar-benar bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan. Sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam surat Ali Imran, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, katakan wahai Muhammad, sekiranya kalian mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikuti aku. Katakan Muhammad, sekiranya kalian umat yang mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu, mencintai kalian, dan akan memberikan ampunan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka tatkala kalian jujur dengan kecintaan kepada Allah, maka niscaya benar-benar kalian akan berupaya untuk senantiasa mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa untuk ittiba' di dalam kehidupan ini. Hadza ar-rasul al-karim يقول الله عز وجل في صفته العظيمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان ذا خلق عظيم يعلم الناس ما ينفعهم بالرفق واللين. فكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول ما يسمع الناس الذين لم تبلغهم دعوته ولم يسلموا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح كله في هذا الدين العظيم الذي قد هداك الله له. فاستقم وحاول أن تعظم الله وأن تجل الله وأن تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى وحده، فهو النافع وهو الضار، وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. والرسول مبلغ عن ربه. الرسول هذا العظيم مبلغ عن ربه، فلهذا وجب علينا محبته. أيضا وجب علينا محبة رسول الله محبة تعظيمية، تعظيم وإجلال واحترام وتقدير. ولا يقال محبة عشق، فهذه تلحقها كما يقول بعضهم من أهل اللغة، تلحقها شهوة. فلا يقال عاشق النبي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، هذا كلام غير لائق في حق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. وإنما جاءت الأحاديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh merupakan manusia yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, maka sungguh hanya dengan rahmat-Nya Engkau mampu lembut kepada mereka. Yang sekiranya Engkau keras dan kaku, niscaya mereka akan berpaling darimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung, perangai yang sangat mulia, yang membimbing umat manusia dengan penuh kelembutan. Sebagaimana suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan menang, niscaya kalian akan damai. Perhatikan, ini merupakan contoh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat lembut. Diingatkan kepada kita bahwa puncak daripada kedamaian dan kemenangan adalah tatkala kalian berada dalam agama ini secara kafah. Maka wajib atas kita semuanya untuk istiqamah dan senantiasa kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita menjaga tauhid kita. Kita senantiasa mengingat dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan manfaat. Dan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan mudarat. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha penguasa. Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja di raja. Dan ingat pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan yang menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk senantiasa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita membuktikan cinta kita kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebuah konsekuensi kecintaan kita kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah dengan penuh pemuliaan terhadap beliau, dengan penuh penghormatan kepada beliau, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya dengan penuh kejujuran. Bukan segera sebuah ungkapan yang ada kalanya muncul di tengah-tengah kita yang menyatakan, sungguh aku adalah seseorang yang sangat kasmaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengingatkan kepada kita, ungkapan yang seperti ini adalah ungkapan yang salah. Secara bahasa, kata-kata isyik adalah kasmaran yang di sana ada muatan nafsu atau hawa nafsu. Maka tidak boleh untuk kita menyatakan saya isyik terhadap Nabi. Kalau dalam bahasa kita, kita katakan kasmaran dengan Nabi. Tetapi telah Allah ajarkan kepada kita untuk kita menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mahabbah. Mahabbah dengan penuh kejujuran. Kemudian beliau mengingatkan kita bagaimana di antara wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain ittiba kepada beliau, di antaranya juga kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabdanya, barang siapa yang bersolawat atasku, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan juga sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah salawat kepadanya, salawat dan salam kepadanya. Demikianlah yang harus kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فانظر إلى هذا النهي لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه الواجب حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب ماله وأهله أولاده بل ونفسه. بل ونفسك لا تحبها أكثر من رسول الله. فقد جاء عن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي ومالي إلا نفسي. قال إذن لم تؤمن يا عمر, يعني لم تؤمن الإيمان الكامل الواجب, بقي عليك درجات. فالإيمان يا أمة الإسلام كما قلنا قبل درجات. فعمر فكر ونظر رضي الله عنه وكان صادقا في الحقيقة, والصحابة كلهم أهل صدق. فهذه الواقعة من عمر, لما نظر في الأمر قال إذن أنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد حتى من نفسي. قال إذن إذن يا عمر, يعني كامل إيمانك. فالصحابة رضي الله عنهم مما يدلك على صدق محبتهم أنهم بذلوا الغالي والنفيس في نصرته عليه الصلاة والسلام. أحدنا ربما لو قيل له هذا الفعل محرم, اترك الربا, هذا ربا محرم, قال نتوب بعدين. سبحان الله, تتوب بعدين ولو مت؟ ماذا تقول لله ويوم يشهد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول يقول لعمر ذلك, فقلنا عمر تدارك نفسه في الحال وأكمل إيمانه, ولهذا قلنا نصروه بكل شيء, بل هاجر بعضهم من مكة وترك المال والولد من أجل الله ثم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء تركوا الأموال والأولاد بمكة وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله ونصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وينصرون الله ورسوله أي ينصرون دينه. اليوم أحدهم لا يستعد أن يحجب بنته إذا رفضت أمر الله وأمر رسوله، ما هو مستعد يضربها بعصا خفيفة، جار المجتمع. بس بعض الناس يجاري المجتمع والدين على جنب، ما نريد نزعل البنت ولا الأم ولا الأخت، أهم شيء نعيش إلا من رحم ربك. زمن ندعي حب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة عندنا من التقصير ما الله به عليم. الإمام بخاري dan الإمام مسلم meriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi seorang yang paling dicintainya melebihi cintanya dari keluarganya, dari hartanya, dan dari seluruh umat manusia. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa keimanan yang ada pada dirinya tidak akan sempurna dari sebuah keimanan yang wajib yang harus dia tegakkan, kecuali ketika dia mampu untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi satu-satunya yang dicintai melebihi dari bersemuanya. Suatu saat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintainya dari keluarganya dan hartanya dan seluruh umat manusia, maka Umar ibn Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh aku lebih mencintai engkau melebihi daripada cintaku terhadap keluargaku, hartaku, kecuali diriku. Perhatikan bagaimana ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ucapan yang penuh dengan kejujuran. Dia menyatakan, engkau lebih aku cintai daripada hartaku, keluargaku, kecuali diriku. Dan kita harus ingat bahwa keimanan itu berderajat, memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Dan saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata dengan apa yang beliau ketahui. Beliau berkata dengan penuh kejujuran. Dan kita harus yakin bahwasanya semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah umat yang jujur. Dan apa yang terjadi antara Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkata dengan ucapan itu, sungguhnya adalah ucapan yang diucapkan dengan penuh kejujuran. Dan ketika dia ucapkan seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai Umar, sungguh belum sempurna hal yang seperti itu hingga aku menjadi seseorang yang lebih dicintai dari segala-galanya, bahkan lebih daripada dirinya. Maka berpikirlah dan fahamlah beliau, dan dengan penuh kejujuran beliau mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya, bahkan lebih daripada diriku. Dan inilah prinsip dari semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka umat yang berjalan dengan penuh kejujuran. Mereka umat yang telah memberikan segala pengorbanan, memberikan semua apa yang beliau cintai dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagi mereka tidak ada yang lebih berharga di dalam kehidupan kecuali setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita hari ini, saat dikatakan kepada kita bahwa riba adalah haram, mungkin kita akan berkata, benar itu haram, tapi mungkin nanti saja saya tinggalkan atau tunggu waktunya. Maka beliau berkata, apa yang akan kalian ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang akan menjadi hujjah kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Sungguh, orang yang seperti ini dikhawatirkan akan masuk sebagaimana yang diingatkan dari pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, ketika beliau berkata, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang mahjura yang ditinggalkan. Dan seakan-akan kehidupan kita, kita meninggalkan apa yang sebenarnya telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan kembali, perhatikan apa yang ada pada Umar dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Umar. Dan sungguh beliau dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya merupakan umat yang telah berhasil untuk memberikan pengorbanan terhadap agama, untuk agama. Dia berikan segala-galanya. Umar bin Khattab dan para sahabatnya meninggalkan kota Makkah, hijrah menuju kota Madinah. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka tinggalkan keluarganya. Mereka tinggalkan hartanya. Untuk apa? Untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin yang mereka telah dikeluarkan dari kampung halaman mereka, mereka berangkat dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana kaum muhajirin, mereka meninggalkan kota Mekah hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari ini, realita yang tidak bisa kita pungkiri, kita menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata kecintaan kita kepada perkara-perkara dunia lebih dominan. Sungguh, kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi banyak hak-hak yang belum kita tunaikan sebagai bukti kecintaan yang sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tattabi hadha ar-rasul al-karim al-mu'ayyad min Allah bil mu'jizat al-'azimah. فإن الله هيأ له كثيرا من المعجزات والأمور. فلو نظرت إلى بعض الحيوانات كانت تحترمه عليه الصلاة والسلام وهي حيوانات عظيمة. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جمع من أصحابه من الأنصار فقالوا يا رسول الله إن لنا بعيرا قد منعنا ظهره صار متوحشا منعنا ظهره وقد كادت النخل أن تيبس كانوا يرفعون الماء من البئر به بالبعير فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحسن خلقه ما قال انحروا، قال هيا بنا إلى البعير. فذهب إلى البعير، قالوا يا رسول الله لا تقترب منه فإنه قد صار كالكلب الكلب، صار كالكلب الكلب. قال لا بأس علي. فلما قرب من البعير أو اقترب من البعير فإذا بالبعير يأتي، وإذا بالبعير يخر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعير. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذنب البعير ثم قال ائتوا بالمسنى الذي يرفع به أو يوضع على البعير ويؤخذ به الرفع من الماء من البئر، ائتوا بمسناكم. فوضعوها على ظهر البعير، فقال للبعير مخاطبا له كما يخاطب العاقل خذ عملك. قال أنس فأخذ عمله. الله أكبر، حيوان لا يعقل في الأصل لكن الله ألهمه فصار يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيوان يطيع الرسول، وبعض بني آدم يعصي الرسول، أسأل الله العافية. الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. فهذا البعير المتوحش يسجد لرسول الله. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ألا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها. فالسجود سجود التعظيم لا يكون إلا لله، فالحمد لله قد صرف الله عنك السجود للأصنام والأحجار والشمس والقمر والقبور وغيرها، فلا تسجد إلا لله وعليك بطاعة الله وطاعة رسوله. فرأيت هذا البعير يحترم النبي عليه الصلاة والسلام، بل أعظم من هذا وحش متوحش. تقول عائشة رضي الله عنها كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحش في البيت، فكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعب واضطرب، وإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم سكن وكأنه وحش صغير. وأعظم من هذا أيضا ما ثبت عند الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة مؤخرة النخلة يتكئ عليها أو عليه، فقالت امرأة ألا يصنع لك غلامي منبرا تكلم الناس عليه؟ فصنع منبرا 3 درج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر وترك جذع النخلة، فخار الجذع وصاح كما يخور الثور أو كما تخور العشار الإبلة على ولدها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحضن ذلك الجذع وضمه إليه كما يضم الوالد ولده، ثم بدأ يسكنه حتى سكن، ثم قال يبكي إنه يبكي لما كان يسمع من الذكر. وفي رواية الدارمي عن ابن عباس وأنس، في رواية الدارمي عن ابن عباس وأنس أنه قال عليه الصلاة والسلام لو تركته لبقي يبكي إلى يوم القيامة، لبقي يخور إلى يوم القيامة. قال ابن عباس كان يبكي حزنا على فراق رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فمن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجذع أن أمر بدفنه. فهذه الشجرة أو جذع شجرة اليابسة تبكي على فراق نبيك عليه الصلاة والسلام وتحب ملازمته والقرب منه. فأنت أولى يا عبد الله أن تحرص إذ لم تدركه اليوم في الدنيا أن تحشر تحت لوائه يوم القيامة وأن تلحق به في الجنة. هذا الذي ينبغي لك أيها العاقل. اتباع كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم merupakan sebuah kewajiban. Ingatlah apa yang telah Allah karuniakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beragam mukjizat yang membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat yang terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adanya hewan-hewan yang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Anas radhiyallahu taala anhu. Suatu saat ada segolongan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum Ansar yang datang kepada beliau mengadukan akan unta yang mereka miliki, yang tiba-tiba unta yang mereka miliki menjadi unta yang sangat liar. Tidak sebagaimana biasanya, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan unta ini untuk menyirami kebun kurmanya. Maka datanglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan, "Wahai Rasulullah, sungguh unta yang kami miliki telah menjadi liar dan kebun kurma kami hampir-hampir saja kering." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ayo, kita datangi unta itu." Maka segera mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jangan engkau mendekat kepada unta itu. Sungguh unta ini telah liar sebagaimana seekor anjing yang galak dan liar." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengajak para sahabatnya untuk mendatangi unta itu. Datanglah beliau dan mendekatlah beliau kepada unta ini, dan unta itu pun mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala telah mendekat kepada beliau, tiba-tiba unta ini tunduk dan sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambilkan alat yang biasa digunakan untuk menyiram yang diletakkan di atas punggung unta. Maka diambillah alat untuk menyiram ini yang kemudian diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas punggung unta itu. Kemudian apa kata Nabi? Kata beliau, "Kembalilah kamu bekerja." Kembalilah kamu bekerja. Dan subhanallah, unta yang asalnya tidak berakal ini tunduk dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintah seekor unta yang tidak memiliki akal ini, dia tunduk, dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia adalah hewan. Lalu bagaimana dengan kita yang telah Allah karuniakan akal? Tidak bisakah kita untuk tunduk dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seekor unta tunduk dan bahkan bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud untuk menghormati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memerintahkan kalian untuk bersujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kalian senantiasa memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ketika dalam kehidupan ini telah Allah palingkan kalian dari peribadatan, dari sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada sahabat yang berkata beliau, "Tidakkah kita bersujud untukmu wahai Rasulullah?" Maka Nabi berkata, "Sekiranya aku diperkenankan untuk memerintahkan manusia untuk bersujud, niscaya aku akan perintahkan kepada para wanita untuk bersujud kepada para suaminya karena besarnya hak yang harus mereka tunaikan." Kemudian beliau kembali lagi kepada cerita onta itu. Belum mengingatkan kepada kita. Perhatikan bagaimana onta itu tunduk dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini pula pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada binatang buas di rumahnya. Dan tatkala Nabi masuk ke rumah itu, maka binatang ini menjadi jinak. Perhatikan kisah yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih. Kisah yang sangat menakjubkan dan mengharukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau menyampaikan khutbahnya dengan bersandarkan di pelepah kurma. Pelepah kayu kurma yang digunakan untuk bersandar di setiap kali beliau khutbah. Maka datanglah seseorang dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau berkenan untuk kami buatkan tempat untuk engkau berkhutbah, yaitu mimbar?" Mimbar yang memiliki beberapa tingkatan. Dan akhirnya ketika Rasul mengizinkan, dibuatlah mimbar yang memiliki beberapa derajat. Maka ketika telah selesai mimbar ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba hari Jumat, maka naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar ini dan beliau berkhutbah di atas mimbar ini dan meninggalkan pelepah kayu kurma yang biasa gunakan, yang biasa beliau gunakan setiap kali beliau berkhutbah. Apa yang terjadi? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, maka didapatkan pelepah kayu kurma yang biasa digunakan untuk bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau berkhutbah, tiba-tiba merintih, menangis sebagaimana menangis seorang bayi, rintihan dan juga rintihan yang sangat mengharukan. Dikatakan oleh Syekh, rintihan seperti seekor anak unta yang sangat mengharukan. Perhatikan bagaimana pelepah kurma, pelepah kayu kurma yang tidaklah bernyawa, yang tidaklah berakal. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga dari Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sekiranya pelepah kayu kurma itu aku biarkan menangis, maka di saya pelepah kayu kurma itu akan menangis hingga yaumul qiyamah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarkan rintihan dan tangisan pelepah kayu kurma itu, didatangi, kemudian didekap sebagaimana seseorang mendekap bayinya. Dan kemudian terdiamlah pelepah kayu kurma yang biasa digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dekap. perhatikan apa yang terjadi pada pelepah kayu korma ini. Kenapa pelepah kayu korma ini menangis? Benar, dia menangis. Pelepah kayu korma ini menangis karena ditinggalkan dan harus berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersamanya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dia harus berpisah. Dia harus berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kita? Kita lebih wajib dan kita lebih utama untuk memperhatikan kita bagaimana sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita, dan memang kita tidak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, maka berupayalah kalian menjadi umat yang bersemangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki semangat untuk menjadi umat yang kelak dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah sallallahu, di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Dan menjadilah umat, menjadilah kalian sebagai umat yang bersemangat untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Kalian menjadi umat yang lebih utama daripada sekedar pelepah kayu korma yang sedih berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada ba'd as-sahabah radhiyallahu anhum kanu harisin ala musahabatihi alaihi salatu wassalam fid dunya thumma aidan ba'd al-mamat laqad kana alaihi salatu wassalam yatafaqqadu khuddamah. فكعب بن الربيع رضي الله عنه أو الربيع بن كعب رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل تريد شيئا أعطيك؟ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم في صحيحه. فانظر هذا الرجل العاقل لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة ولا زوجة ولا شيئا من متاع الدنيا، بل قال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا هو بناية المستقبل الحقيقي والنظر الثاقب. وأعظم من هذا أو بقريبا منه ما رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا أو كثيرا، فجاء ذات يوم يبكي فقال يا رسول الله إني كنت إذا ذكرتك وأنا في أي مكان جئت فنظرت إليك فارتاحت نفسي واطمأن قلبي، ثم إني ذكرت موتي وموتك فأنت يا رسول الله إذا مت دخلت الجنة وكنت مع النبيين في أعلى الجنة، وأنا لو دخلت الجنة لا أبلغ منزلتك، فكيف أصنع يا رسول الله؟ فلم يجبه عليه الصلاة والسلام، بل نزل الجواب من الرحمن سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فهذان الصحابيان يحرصان كل الحرص على مرافقته عليه الصلاة والسلام حتى في الآخرة، وهذا هو العقل والإيمان الصادق، العقل الفاهم للمستقبل والإيمان الصادق. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah suatu umat yang sangat senantiasa mengharapkan untuk bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama beliau di dunia dan bahkan setelah kematian. Suatu saat Rabi' ibn Ka'ab radallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun berkata kepada beliau, apakah engkau menginginkan sesuatu? Niscaya aku akan berikan kepadamu. Maka apa yang diminta oleh sahabat yang mulia ini? Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanya meminta kepadamu untuk bisa menyertai engkau di syurga. Aku hanya meminta engkau untuk supaya aku bisa menyertaimu di surga kelak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, adakah permohonan yang lainnya? Maka sahabat ini menyatakan, hanya itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau memang ini yang engkau inginkan, maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan wahai kaum muslimin, ini adalah sebuah ucapan orang yang benar-benar berakal. Tidaklah dia meminta kemegahan dunia, bahkan dia meminta untuk bisa hidup menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan yang jujur membawanya untuk melihat kehidupan yang akan datang, senantiasa melihat apa yang terbaik di kehidupan yang akan datang. Perhatikan pula apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, yang dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat mendalam cintanya kepada Nabi. Tiba-tiba suatu saat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berlinang air matanya. Dia menangis. Setelah itu dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kehidupan ini, setiap aku berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah, sungguh tenang jiwa ini. Tapi sekiranya setiap kali aku mengingat tentang kematianku dan juga tentang kematian engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh sekiranya engkau mati, maka kelak engkau akan dibangkitkan bersama dengan para nabi di tempat yang tinggi. Dan sekiranya Allah masukkan aku ke dalam surganya, ini saya aku pun tidak akan bisa mencapai derajat sebagaimana yang kau dapatkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan yang seperti ini, turunlah jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka akan menjadi umat. Maka mereka adalah menjadi umat sebagaimana mereka adalah satu umat, sebagaimana telah Allah anugerahkan kepada mereka kenikmatan dari kalangan para nabi dan para siddiqin, dan dari kalangan para syuhada, dan di kalangan orang-orang yang saleh. Dan sungguh itu adalah sebaik-baik kawan. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang mengingatkan orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat dan Allah akan muliakan mereka bersama para nabi dan orang-orang yang Allah karuniakan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Perhatikanlah, inilah sebuah akal yang luar biasa dan sebuah keimanan yang penuh dengan kejujuran. Di kehidupan dunia dia melihat apa yang kelak akan terjadi dari kehidupan yang akan datang. Dan inilah yang seharusnya kita pikirkan di dalam kehidupan ini, karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsin akhar annahu qala li ahad khuddamihi alaihi salatu wassalam sal ma syi'th. فنظر الرجل قليلا فقال يا رسول الله أسألك أن تشفع لي في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام من أمرك، من قال لك هذا؟ فقال ذلك الخادم ربي. الله أكبر، يعني ألهمني ربي أن أقول أنك تشفع لي في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. فانظروا يرحمكم الله إلى قوله إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، وما كان عند هذا الرجل من أيضا من الحرص على أن ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليحشر تحت لوائه ويدخل الجنة معه عليه الصلاة والسلام. فكيف بأمتنا اليوم مسلمون بالبطائق لا يدخلون مسجدا ولا يركع لله ركعة، ويحب أن يحشر ويبعث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا من التناقض. ينبغي أن تحرص على المحافظة على الصلوات الخمس وتتنفل ما استطعت إن أردت أن تنال الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم، فلنحرص على الخير وعلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنت تسأل الله أن يحشرك في زمرته، وتسأله أن يشفعه فيك، تسأل الشفاعة من الله أن يشفع نبيك فيك، لا تسأل الشفاعة من مخلوق ولا حتى من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله يقول قل لا أملك لنفسي ضر نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم نفعا ولا رشدا. فالمسلم يسأل الله المنافع من عنده، ثم يسأله سبحانه وتعالى أن يشفع نبيه فيه وأن يسقيه من حوضه الكريم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. من شرب من هذا الحوض والماء العذب الذي هو أبيض من الثلج أحلى من العسل، عدد أكوابه أكثر من عدد النجوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسقينا وإياكم من حوضه، وأن يشفعه فينا، وأن يسكننا بجواره في جنة الخلد بفضله جل وعلا وإحسانه وكرمه، إنه سميع الدعاء. Suatu saat datanglah seseorang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, mintalah apa yang kamu suka. Mintalah apa yang kamu suka. Maka lelaki ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, aku meminta untuk supaya engkau kelak memberikan syafaat kepadaku di akhirat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa yang memerintahkan kamu untuk mengucapkan seperti ini?" Maka dengan polosnya orang ini berkata, sahabat yang mulia ini berkata, "Sungguh Rabku telah memberikan ilham seperti ini." Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat atau mendengarkan apa yang diinginkan oleh orang ini, beliau berkata, "Fa'inni," maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sahabat ini untuk senantiasa memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk menjadi umat yang kelak dibangkitkan di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Sungguh kalau kita perhatikan kaum muslimin saat ini, maka sangat menyedihkan. Seakan-akan keislaman mereka hanya berada di KTP-KTP mereka. Ada di antara mereka yang tidak pernah bersujud kepada Allah. Tidak pernah melakukan walaupun satu rakaat untuk bersujud kepada Allah. Tapi pada sisi yang lainnya, dia menginginkan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau mengingatkan kepada kita, jagalah solat dan lakukan solat-solat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian semuanya. Dan bersemangatlah kalian untuk senantiasa berada di atas kebaikan-kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah, contoh suri teladan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh telah ada untuk kalian semuanya pada Rasulullah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang hasanah, contoh suri teladan yang baik." Maka kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kalian semuanya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah semoga Allah jadikan kita umat yang senantiasa istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mintalah kalian kepada Allah semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Mintalah kalian syafaat kepada Allah, tapi jangan minta syafaat kepada Nabi saat ini. Janganlah kalian minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mintalah syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diingatkan, katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah seorang yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian. Kemarin beliau berkata, mengulangi apa yang beliau katakan, berdoalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kelak menganugerahkan kepada kita untuk bisa merasakan minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu telaga Al-Kautsar. Sebagaimana diingatkan Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal Kautsar." Al-Kautsar adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhirat kelak. Telaga yang di sana ada air atau ada susu atau ada minuman yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, yang alat untuk meminumnya yaitu gelasnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Maka hendaknya kalian semuanya senantiasa meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan karunia kepada kita untuk bisa merasakan meminum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang meminumnya, sekali dia meminum dari telaga Nabi, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Kemudian di akhir kata, beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita umat yang kelak bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Dan kepada Allah kita memohon, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya untuk kita semuanya. Warawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabi alaihi salatu anna Abu Hurairah qala ya Rasulullah man أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. انظر هذا سؤال عظيم. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث. طبعا البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث. فأبو هريرة ألهمه الله أن يسأل هذا السؤال العظيم. فإخلاص التوحيد لله وإخلاص العبادة لله أعظم ما تنال بها شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، تحقيق التوحيد. والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يصرف العبد عن الخير بسبب ذلك. فروى مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة مع بعض أصحابه، فقال وددت أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بلى أنتم أصحابي. الصحبة أرفع من الأخوة، يعني أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، سيأتون بعد موتي. قالوا يا رسول الله كيف تعرف قوما لم ترهم؟ ما رأيت قوما كيف تعرفهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى أي سيعرف خيله. قال فإن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين، الغرة في ناصية رأس الفرس، غرا محجلين من آثار الوضوء، ألا إنه ليذاد الرجل عن حوضي كما تذاد الإبل الغريبة. فانظر هذا الحديث العظيم عند مسلم. لو نظرت فيه فهو مخوف، فإن كثير من الناس الآن كما قلنا ربما لا يصلي، فكيف يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام في المجمع العظيم؟ وبعض النساء لا يصلي. يا أمة الإسلام ننقذ أنفسنا وأهالينا من الهلاك بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. الرجل يصرف عن حوض النبي بسبب المخالفة، يطرد كما يطرد البعير عن الإبل الأخرى. جزاكم الله خيرا. إلى هنا. dalam kata penutup beliau menyampaikan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, siapakah orang yang paling bahagia, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Abu Hurairah, sungguh orang yang paling bahagia dengan syafaatku